Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dhil fadli wal ihsan alladhi lahu mulku samawati wal ard wa huwa bikulli shay'in basir. Wassalatu wassalamu ala al-mubashir al-munzir nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Lanjutkan pelajaran Al-Qawaid Al-Muthla yang kita telah menyelesaikan Al-Qawaid fi Asma'illahi Ta'ala. Kali ini kita akan membahas Qawaidah min Qawaid Sifatillahi Ta'ala. Sebelumnya kita membahas qaidah salisah. Tentang sifat thubutiyah dan sifat salbiyah. Ya, sifat thubutiyah dan sifat salbiyah. Jangan dilupakan istilah tersebut ya. Ada sifat thubutiyah, ada sifat salbiyah. Sifat thubutiyah yaitu ma athbatahu Allah li nafsihi wa athbata rasuluhu. Adapun sifat salbiyah, ma nafahu Allah subhanahu an nafsihi ya fi kitabihi aw ala lisan rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sifat thubutiyah berarti sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, Allah khabarkan tentang dirinya di Al-Quran atau melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu sifat thubutiyah. Adapun lawannya sifat salbiyah, sifat yang Allah Ta'ala nafikan. Sifat yang Allah Ta'ala nafikan tentang dirinya, seperti tidur, jahil, ketidaktahuan, ngantuk, kemudian berkhianat, ya, itu dinafikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi ada sifat thubutiyah dan sifat salbiyah. Dan sifat salbiyah itu lebih sedikit ditetapkan atau dituturkan atau dikhabarkan dibandingkan sifat thubutiyah. Ya. Alasannya apa nanti insyaallah kita akan mengetahuinya insyaallah nanti. Ya. Baik. Sekarang kita masuk ke al-qa'idah rabi'ah. Dan kalau memang waktunya masih panjang mungkin semoga bisa ke al-qa'idah al-khams. Kamu? Sabi'ah. Al-an. Oh, salbiyah belum. Masya Allah. Ternyata anda terlalu berhusnuzan sama antum. Jadi kita sekarang baik, sifat salbiyah. Tafadhal. Bismillah. قال المؤلف رحمه الله تعالى والصفات السلبية ما نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وكلها صفات نقص في حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب فيجب نفيها عن الله تعالى lima sabaqa ma'a isbati diddiha 'ala al-wajhil akmal Wa dzalika li anna ma nafahu Allah taala an nafsihi fal muradu bihi bayanun tifaihi li subuti kamali diddihi la li mujarradi nafihi la li mujarradi nafihi li anna nafya laisa bi kamalin illa ay yatadammana ma yadullu alal kamali wa dzalika li anna nafya adamun wal adamu laisa bi syai'in fadlan an ay yakuna kamalan wa li anna nafya qad yakunu li adami qabiliyatil mahli wa li anna nafya qad yakunu li adami qabiliyatil mahalli lahu fala yakunu kamalan kama law qulta al jidaru la yudlam la yazlim al jidaru la yadlim wa qad yakunu lil ajzi anil qiyami bihi fayakunu naqsan kama fi qawli sya'ir qabilatun la yadiruna bi zimmatin wala yadlimuna nasa habbata khardalin wa qawlil akhar lakin qawmi wa inkanu zawi hasab liyasu minasyarri fi syai'in wa in liyasu laisu minasyarri fi syai'in wa inhana misalu dhalika qawluhu ta'ala wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut fa nafyul mauti anhu yatadammanu kamala hayati misalu akhar qawluhu ta'ala wa la yadhlimu rabbuka ahada fa nafyul zulmi anhu yatadammanu kamala adli misalu salis قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته ولهذا قال بعده إنه كان عليما قديرا لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد wa imma qusurul qudrati anhu fali kamali ilmillahi ta'ala wa qudratuhu lam yakun liyu'jizahu syai'un fis samawati wala fil ard wa bihadzal misali alamana alimna anna sifata salbiyata qad tatadammanu aksaru min kamalin. Baik, ahsanta. Jadi tadi kita tahu as-sifat as-subutiyah dan as-sifat as-salbiyah. Sifat as-subutiyah, ya. As-sifat as-subutiyah itu ma asbathahu Allah li nafsihi bi kitabihi au ala lisani rasulihi. Ya. Adapun sifat as-sabih yaitu ma nafahallahu subhanahu wa an nafsihi fi kitabihi au ala lisani rasulihi. Itu sifat salbiyah, adalah sifat-sifat yang Allah Ta'ala nafikan dari dirinya. Tentang dirinya Allah Ta'ala tidak begitu, ya. Dan sifat salbiyah ini sifat-sifat yang ada di dalam ayat-ayat dan juga hadis-hadis. Makanya Allah nafikan sifat-sifat tersebut dari dirinya fi kitabihi, dalam kitabnya. Wa la yadhlimu rabbuka ahada. Allah tidak menzalimi, Rabbmu tidak menzalimi siapapun. Ada enggak penafian di sini? Ada. Allah menafikan sifat kezaliman dari dirinya. Maka sifat zulm, kezaliman itu adalah salah satu di antara contoh sifat-sifat salbiyah yang Allah Ta'ala nafikan dari dirinya. Ya. Au 'ala lisani rasulihi. Au 'ala lisani rasulihi. Atau melalui lisan rasulnya. وكلها صفات نقص في حقه في حقه dan keseluruhan sifat-sifat salbiyah itu adalah sifat-sifat kekurangan terhadap hak Allah. Ya. Terhadap hak Allah. Kenapa di sini ada kalimat atau ada taqyid fi haqqihi? Semuanya adalah sifat-sifat kekurangan terhadap hak Allah atau tentang Allah. Karena kadang-kadang sifat salbiyah yang Allah nafikan dari tentang dirinya, dari sifat-sifat tersebut, kadang-kadang sifat-sifat tersebut yang Allah nafikan dari dirinya itu ada pada manusia dan itu merupakan kesempurnaan bagi manusia. Merupakan kesempurnaan bagi manusia. Makanya kadang-kadang sifat salbiyah yang Allah Ta'ala nafikan tentang dirinya, seperti misal naum, tidur. Tidur bagi hak Allah itu kekurangan, na'ib. Maka Allah nafikan, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Tapi bagi insan, tidur itu suatu kelengkapan kehidupan. Dan jika tidak tersifati seseorang dengan tidur, maka khalas. Mati. Ya. Begitu ya. Baik. Faham di sini, wa kulluha sifatu naqsin bi haqqihi. Tapi ahyanan kadang-kadang bisa jadi sifat-sifat yang dinafikan Allah Ta'ala tentang tentang dirinya, darinya, itu malah justru menjadi kesempurnaan bagi manusia, kalau misalnya manusia tersifati dengan itu. Kal mauti, seperti kematian. Allah Ta'ala menafikan sifat maut untuk dirinya. Wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Bertawakallah kepada yang maha hidup yang tidak mati. Jangan tidur. Tolong ikutin Syekh Abdul Wahab belakangnya, jangan tidur. Jangan tidur. Kalau tidur nanti kasih cemilan cilok sama depannya ya. Wan naum, tidur. Nah, cuman baru dia omongin kan. Tapi tidur merupakan kesempurnaan manusia, kecuali di kajian. Nah, itu aib. Wal jahl, ketidaktahuan. Kalau ketidaktahuan mutlak ini, baik manusia, baik terhadap hak Allah, tentu jauh kita nafikan dari Allah Azza wa Jalla. Wal nisyan, lupa. Al ajz, ketidakkuasaan, ketidakmampuan. Al ajz ini lawan dari al qudrah. Wa ta'ab, aku ta'ab, capek. Semua ini manfiyah, dinafikan. Allah Ta'ala tidak tersifati dari satu dari semua ini. Ya. Fayajibu nafiyuha anillahi Ta'ala. Maka wajib menafikan sifat-sifat tersebut dari Allah Azza wa Jalla. Terhadap hak Allah Ta'ala itu dinafikan lima sabaqo, sebagai disebabkan apa yang telah berlalu dari alasan ma'a ithbati diddiha, bersama dengan menetapkan lawan dari sifat-sifat kekurangan tersebut. Lawan dari maut, hayat. Allah Ta'ala memiliki sifat hayat. Dan hayat yang Allah Ta'ala memiliki sifat itu yang sempurna. Kehidupan Allah Ta'ala yang sempurna. An-naum. Apa di sini an-naum? Lawannya. Tidak tidur. Sahih. Terjaga, cuma apa kalau disifatkan kepada Allah Azza wa Jalla? Sami' basir dan seterusnya ya. Maha mendengar, maha melihat ya. Karena maha melihat dan maha mendengar tidak mungkin tidur. Ya kan? Kalau terjaga, kita enggak menamakan Allah dengan yaqdhah. Dan Anda belum tahu mensifati Allah Ta'ala dengan lafal yaqdhah, terjaga. Karena yaqdhah itu adalah tangi, kalau bahasa Jawanya. Tangi itu beda dengan terjaga selamanya. Paham enggak? Antum yang jawab pasti paham tuh. Tangi, tangi, ya. Tangi gimana tangi? Tangi kan bangun dari tidur kan? Berarti menetapkan ketangian, berarti menetapkan tidur juga. Iya enggak? Jadi yaqdhah itu enggak. Anda enggak tahu ada ulama mensifati Allah Ta'ala dengan itu enggak? Tapi sifat sama' dan sifat basar yang kamil, sempurna, itu menafikan apa? Naum. Ya. Karena bagaimana melihat, maha melihat, tapi tidur juga enggak mungkin. Ya kan? Baik. Al-jahal, al-alim, al-khabir, al-latif, lawannya itu. Al-nisyan, al-alim, ya. Al-khabir, al-ajiz, al-aziz, bisa, al-izzah, al-qudrah, ya. Al-ta'ab, sama, al-qawi, bisa, al-qudrah, al-quwah, al-qudrah, sifat-sifat semisal itu, dan lainnya, ya. Taib. Kemudian, wadhalika li'anna ma nafahu Allah Ta'ala an nafsihi. فَالْمُرَادُ بِهِ بَيَانُ إِنْتِفَائِهِ لِثُبُوتِ كَمَالِ ضِدِّهِ لَا لِمُجَرَّدِ نَفِيهِ. Perhatikan baik-baik ini. Itu semua harus kita tahu alasannya. لِأَنَّ مَا نَفَاهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ نَفْسِهِ. Karena apa yang Allah Ta'ala nafikan tentang dirinya, maksudnya nafikan sifat-sifat yang Allah Ta'ala berlepas dari sifat-sifat tersebut untuk dirinya, berlepas darinya. Fal muradu bihi, yang diinginkan darinya, maksudnya adalah untuk apa? Bayanun tifaihi, menjelaskan penafian atau ketiadaan sifat-sifat tersebut dari diri Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah Ta'ala nafikan sifat-sifat aib tersebut di hak Allah? Karena lithubuti kamali diddihi, karena tertetapkannya kesempurnaan sifat lawannya. Allah Ta'ala menafikan sifat jahil dari dirinya, tentang dirinya. Allah tidak tersifati dengan jahil. Kenapa Allah Ta'ala menafikan sifat jahil tentang dirinya? Disebabkan karena apa? Karena tertetapkannya kesempurnaan lawan dari sifat jahil, yaitu sifat ilm. Ya, Allah Ta'ala menafikan sifat maut. Ya, kalau maut di makhluk ya, tapi bagi hak Allah tidak, ternafikan. Kenapa sifat maut ternafikan dari hak Allah? Karena tertetapkannya kesempurnaan lawan, kesempurnaan sifat yang berlawanan dengan sifat kematian, yaitu sifat kehidupan. Paham di sini? Ada ulangi sekali ini. Di sini kaidahnya apa? Atau kalimatnya, apa yang Allah Ta'ala nafikan, sifat-sifat Allah Ta'ala nafikan dari dirinya, seperti kematian, Allah tidak mati, lupa atau tidak tahu, Allah tidak lupa dan tidak tahu. Apa sih tujuannya? Allah menjelaskan intifaknya sifat-sifat tersebut. Allah menjelaskan ternafikan sifat-sifat aib tersebut disebabkan li thubuti kamari ziddihi, tertetapkannya kesempurnaan did, lawan dari sifat-sifat yang ternafikan, kesempurnaan lawan dari sifat-sifat yang ternafikan. Part 3. Jadi ada sifat thubutiyah dan ada sifat salbiyah. Sifat thubutiyah itu sifat-sifat yang Allah tetapkan. Berarti ada atau tidak sifat-sifat thubutiyah tersebut pada hak Allah? Ada. Dan ada sifat-sifat salbiyah. Dan sifat-sifat salbiyah ini Allah Ta'ala nafikan dari dirinya disebabkan tertetapkannya kesempurnaan sifat-sifat thubutiyah yang memiliki makna kontra atau berlawanan dengan sifat-sifat salbiyah. Paham atau makin bingung? Alhamdulillah Anda faham, berarti alhamdulillah Anda diberi hidayah oleh Allah. Dan antum belum diberi hidayah, maka hadakumullah. Dengan sampel dah kalau gitu, dengan sampel, dengan instance. For instance, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Ada orang ini. Perhatikan maknanya nih. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kamu ala kepada al-hayy. Al-hayy ini siapa? Allah. Al-hayy ini nama Allah bukan? Mengandung sifat enggak? Sifat apa? Kehidupan, hayat. Okay? Ini sifat thubutiyah bukan? Thubutiyah. Kenapa? Jelas, ini nasnya jelas. Allah menetapkan nama dan sekaligus mengandung sifat. Jadi bagi Mu'tazilah ini ayat enggak ada manfaatnya mungkin. Bertawakkallah kepada Allah yang maha hidup. Maka kehidupan itu adalah sifat thubutiyah dalam terhadap hak Allah Azza wa Jalla. Faham sini? Okay? Ada enggak sifat hayat ini, apakah memiliki lawan kata? Apa itu? Maut, ya kan? Wa tawakkal 'alal hayy, yang maha hidup. Allah menetapkan kemaha hidupan dirinya. Alladhi, yang la yamut, yang tidak mati. Taib, di sini lihat. Sekiranya wa tawakkal 'alal hayy itu sudah cukup belum? Sudah cukup sebenarnya. Tapi kemudian Allah tambahkan alladzi la yamut. Yang tidak mati. Allah tetapkan sifat hayat untuk hak dirinya dan Allah nafikan sifat maut dari hak dirinya. Jadi di sini ada sifat thubutiyah, ada sifat salbiyah. Sifat thubutiyah yaitu hayat kamilah dan sifat salbiyah yaitu maut, yang mana untuk hak Allah dia adalah aib dan naqs, kekurangan dan aib. Kenapa Allah Ta'ala menyebutkan sifat salbiyah? Kenapa Allah Ta'ala menyebutkan sifat salbiyah? Karena aib yang ada pada sifat yang dihilangkan ini, sifat salbiyah ini, aib tersebut demi menetapkan kesempurnaan al-hayat. Berarti Anda enggak tahu cara lain untuk membuat antum paham. Aku tidak tahu bagaimana cara membuat aku tahu, kalian lebih paham lagi. Masya Allah. Ya. Mungkin perlu hidayah dan taufik dari Allah. Bukan mungkin, pasti perlu hidayah dan taufik dari Allah. Tapi hanya itu yang bisa saya katakan. Ya. Kayak mau selesai kajian aja. Ya. Alat kulihal, perlahan-lahan itu akan paham insyaAllah. Yang belum paham, perlahan-lahan akan paham. Lianna nafya bentar. Li thubuti kamali dhiddihi. Menafikan sifat-sifat aib tentang Allah itu untuk menetapkan kesempurnaan lawan dari sifat-sifat aib tersebut. La limujarradi nafihi, bukan sekadar pengen apa menafikan tok gitu loh. Jadi menafikan sifat-sifat salbiyah ini memiliki tujuan untuk menetapkan kesempurnaan sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat salbiyah. Bukan sekadar menafikan sifat-sifat tersebut saja. Faham? tidak sekadar menafikan maut, tidak sekadar menafikan ajiz, tidak sekadar menafikan apalagi nisyan, tidak sekadar menafikan jahal, tapi di balik penafian itu semua ada tujuan penyempurnaan pengetahuan kita tentang kesempurnaan sifat-sifat atau sebagian dari sifat thubutiyah. Oke. Okay. Kalau misalnya bilang apa? Ana kuliah enggak usah panjang-panjang ya. Biar antum berpikir sendiri nanti insyaallah. Baik, li'anna an-nafya laisa bikamalin, karena kenapa enggak sekedar menafikan saja, ada tujuannya. Li'anna, karena pada asalnya an-nafya, penafian terhadap sesuatu, laisa bikamalin, bukan menunjukkan kesempurnaan sesuatu yang dinafikan darinya. Hah? Betul tidak? Ada bilang, masya Allah, Pak, antum itu tidak bodoh. Apakah dengan kalimat itu mengindikasikan ana bermaksud antum itu sempurna dari segi ilmu? Enggak juga. Antum tidak bodoh. Kadang-kadang antum bodoh, tapi antum tidak bodoh. Ya, ini nanggung mau muji, tapi ada nyelekit-nyelekit gitu. Ya. Akhi, antum itu antum tidak terlahir sebagai pemalas ya akhi, gitu. Apakah dengan kalimat itu ana menetapkan maksud ana antum itu selalu rajin 24 jam? Enggak juga, ya kan? Ya, begitu. Faham di sini? Amin kepada antum ikhwan. Antum itu enggak bahlul. Bahlul sini artinya bodoh. Menafikan sifat kebahlulan. Apakah penafian seperti ini dari ana tentang diri antum, menafikan sifat kebahlulan dari diri antum, menunjukkan bahwasanya antum selalu pinter? Oh, enggak juga. Dan semua sepakat kadang-kadang antum bahlul, gitu. Gitu. Bikin misal sekaligus ngecengin orang kan enak. Nah, begitu. Itu untuk apa? Di keseharian bahasa kita kayak gitu. Nah, illa an yatadhammana ma yadullu 'ala al-kamal, kecuali jika dalam perbuatan menafikan tersebut, perbuatan tersebut menafikan sifat tersebut, perbuatannya berbuat menafikan sifat salbiyah, mengandung yatadhamman, itu yatadhammanu ya illa an yatadhammana an-nafyu ma yadullu 'ala al-kamal, menafikan sifat-sifat salbiyah ternyata mengandung hal-hal yang menunjukkan atas kesempurnaan, kesempurnaan sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat yang dinafikan. Muter-muter, cuma sebenarnya kalau antum faham, ya antum faham. Tapi kalau antum gak paham, ya gak paham. Paham atau enggak? Gimana cara memahamkan antum ini? Ini memang pelajaran berat ya. Ya. Tadi misal. Tadi ada bilang, ya akhi, antum tidak bodoh. Dalam perbuatan atau dalam mengatakan antum tidak bodoh, apakah di situ mengandung kesengajaan atau mengandung keinginan ana menetapkan kesempurnaan kepintaran antum? Ya atau tidak? Enggak. Ya, karena manusia kadang-kadang lupa, kadang-kadang memang enggak tahu ya. Tapi ketika kita menafikan satu sifat dari seseorang, namun dalam perbuatan menafikan ada indikasi dari anak atau kandungan di balik kalimat mengisyaratkan bahwasanya antum sempurna dalam hal ini. Ya enggak? Tapi itu enggak mungkin pada manusia karena enggak ada manusia yang sempurna. Nah, sekarang ketika kita menafikan sifat tidur ya, terhadap Allah, Allah tidak tidur. Apakah di kalimat itu mengandung indikasi atau niatan untuk menetapkan kesempurnaan maha melihatnya Allah? Ya. Ah. Berarti antum di sini menafikan tidak sekadar menafikan, melainkan antum menafikan sifat negatif atau aib ini demi menunjukkan kesempurnaan sifat subutiyah yang berlawanan dengan sifat yang antum nafikan. Paham atau tidak? Antum menafikan sifat naum dari hak Allah. Enggak, Allah tidak tidur katanya. Itu maksud antum juga bukan sekadar apa? Menafikan sifat tidur dari Allah. Bukan sekadar itu. Tapi ada maksud, yaitu menunjukkan apa? Antum bermaksud untuk menunjukkan bahwasanya lawan dari sifat tidur itu sempurna, yaitu maha melihat, maha mendengar. Ketika misalnya antum, ini misalnya apa, ana bertanya kepada antum, semua dari antum, apakah Allah tersifati dengan jahl? Tidak. Maka antum bilang Allah tidak jahil, ya kan? Apakah ini sekedar bilang Allah tidak jahil? Pasti ada maksud bahwasanya maksud dari kalimat Allah tidak jahil adalah menetapkan kesempurnaan sifat yang berlawanan dengan jahil, yaitu ilm. Itu untuk hak Allah seperti itu. Tapi kalau misalnya kita bilang, apakah Syekh Reksi jahil? Anda bilang apa kira-kira? Itu mudah naum tadi. Masya Allah. Apakah Syekh Reksi jahil? Tidak, beliau tidak jahil. Di sini dinafikan enggak sifat jahil? Tapi apakah ada niatan dari antum mengandung dari kalimat itu, apakah ada kandungan menetapkan kesempurnaan sifat yang berlawanan dengan jahil? Terhadapnya enggak. Maksudnya menetapkan sifat ilmu beliau sebagai ilmu yang sempurna? Enggak juga. Paham? Itu untuk hak manusia. Tapi untuk hak Allah, ketika antum menafikan suatu sifat salbiyah dari Allah Azza wa Jalla, maka itu tidak sekadar antum bicara sembarangan. Ya? Allah tidak tidur. Itu kalimat bukan kalimat sembarangan. Dalam artian, kalimat tersebut mesti harus ada sisi keimanan di balik itu, menetapkan bahwasanya lawan dari sifat tidur itu sifat maha mendengar, maha melihat. Itu sifat yang sempurna bagi hak Allah Azza wa Jalla. Gimana anu udah ulang-ulang ini 15 menit loh. Hah? Siapa yang enggak paham? Anu kasih hadiah. Nah, ini saking takutnya disifati jahil. Ya. Gitu. Ala kulli hal. Wa dzalika li anna an-nafya 'adam. Itu semua dikarenakan an-nafya 'adam. Penafian itu adalah nafi mujarrad, penafian begitu saja. Itu 'adam. 'Adam itu ketiadaan. Ya, maksudnya begini. Kita menafikan sesuatu asalnya ya udah. Ketiadaan, misalnya antum tidak jahil, ya udah. Menafikan kejahilan kita aja udah selesai. Laisa bi syai', udah enggak ada apa-apa lagi konsekuensinya. Ya, wala adamu laisa bi syai', dan ketiadaan itu ya udah ketiadaan, tidak ada konsekuensi apa-apa. Ketika tidak ada konsekuensi apa-apa di balik itu, cuma sekadar menafikan, ya udah, enggak ada imbasnya, laisa bisyai. Ada efeknya? Enggak ada efeknya. Efeknya cuma menafikan doang misalnya. Ya akhi, antum tidak bodoh. Enggak mesti kan ada bilang berarti antum pintar, enggak mesti itu. Kalau sekadar menafikan secara telanjang menafikan gitu aja. Syekh reaksi antum tidak bodoh. Tidak bodoh berarti menafikan sifat bodoh. Apakah berarti pintar? Belum tentu. Karena menafikan suatu sifat tidak mesti menetapkan lawan dari apa yang ternafikan tersebut. Karena menafikan hanyalah sekadar menafikan. Asalnya begitu. Tetapi ketika kita menafikan suatu sifat salbiah yang Allah Ta'ala wahyukan, dan ini sifat salbiah, antum jangan bicara Allah tidak begini, Allah tidak begitu. Enggak usah dirinci. Cukup kita nafikan sifat-sifat salbiah sebagaimana ada di Al-Quran dan hadis. Antum tidak perlu bilang Allah Ta'ala tidak tidur di kasur, Allah Ta'ala tidak berlari di pasir. Enggak usah, malah kalau antum rinci malah enggak boleh. Cukup dengan apa yang Allah Ta'ala nafikan di Al-Quran dan As-Sunnah, selesai. Adapun rinci, itu malah justru merendahkan hak Allah Azza wa Jalla. Betul tidak? Contoh antum bilang ke Ustaz Sulama, antum itu tidak bodoh. Antum tidak jahil tentang balaghah. Antum tidak jahil tentang sorof. Antum tidak jahil tentang ilmu akidah. Antum tidak jahil. Amalan empat itu Ustaz. Kelamaan antum nyebutin semua itu. Antum ngomong ke Ustaz atau ke Raja, Presiden, Pak Jokowi misalnya. Pak Jokowi, dirinci itu untuk memuji beliau bukan dengan sifat tubutiyah, tapi dengan menyebutkan sifat salbiah yang banyak. Pak Jokowi, antum itu Masya Allah, antum tidak malas orangnya, antum tidak pernah terlambat, antum tidak pernah tidak menyapa orang, antum tidak pernah disebutin kejelekannya. Itu malah merendahkan Pak Presiden. Kalau sampean mau muji, kata beliau, mau yang pakai bahasa sifat subutiah, kenapa? Gitu kan? Kalau Presiden kita Masya Allah bisa paham istilah ini, alusunnah itu berarti. Masih alusunnah si salafi, ya. Insya Allah. Ya. Jadi, sekadar menafikan, ya, dia tidak berkonsekuensi, berarti pasti menunjukkan kesempurnaan, berarti pasti menunjukkan menetapkan lawannya, enggak mesti. Fadlan ala an yakuna kamalan, alih-alih untuk menunjukkan kesempurnaan dia, enggak mesti. Menafikan sesuatu itu asalnya tidak berkonsekuensi kecuali hanya meniadakan sesuatu yang dinafikan. Dah. Misalnya anda bilang, tanya apa? Hey, Pak, antum dengar enggak suara ayam di balik tembok? Antum bilang, enggak ada suara ayam di balik tembok. Kelas kan? Menafikan adanya suara ayam di balik tembok. Apakah ada konsekuensi berikut? Enggak ada. Enggak. Apakah itu menunjukkan kesempurnaan tembok? Enggak. Apakah itu menunjukkan kesempurnaan ayam? Enggak. Gitu kan? Bukan begitu Pak Neman? Pak Neman, bukan begitu? Betul enggak? Iya. Begitu. Nah, kemudian walianna an-nafya qad yakunu li'adami qabiliyatil mahallilah. Dan karena juga pertama, karena penafian itu asalnya adam mahd, yaitu meniadakan secara pure, murni, hanya sekadar meniadakan saja. Syekh Abdul Wahab, antum dagang gak hari ini? Enggak, anak gak ada dagang. Berarti, gak ada konsekuensi, cuman gak dagang dong, udah kabar gitu dong. Murni kabar menafikan perbuatan berdagang pada hari ini. Udah zikri, antum hari ini nge-grab enggak? Anak yang ngerti nge-grab, lagi libur. Menafikan perbuatan nge-grab berarti udah selesai. Enggak menetapkan sifat-sifat apa, enggak. Itu namanya penafian murni. Yang kedua, wali anna nafiyya qad yakunu li'adami qabiliyatil mahallilah. yakni penafian, ini terjemahannya gimana ya enaknya? Penafian kadang-kadang enggak, kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang terjadi penafian itu li'adami qabiliyatil mahallilah, disebabkan tiadanya hal yang berlawanan dengan sifat yang dinafikan. Paham enggak? Anda bingung menerjemahkannya. Antum ada yang mau terjemahkan? Kalau enggak ada ya udah enggak apa-apa. Karena menafikan sesuatu itu kadang-kadang hanya sekadar menunjukkan ketiadaan hal yang berlawanan dengan hal yang dinafikan. Ngerti enggak, Dok? Apa Indonesianya? Ketidakmampuan? Enggak, itu yang nanti-nanti. Sebelumnya. Itu nanti untuk waqad yakunu al-ajziyan ila qiyam bihi. Di skip ya, jangan-jangan yang bukunya. Hah? Ada enggak di bukunya? Al-jidaru la yadhlim. Tembok itu tidak berbuat zalim. Hah? Ada di situ? Apa berarti itu kalimatnya? Li'alami qabilatil mahallah. Ya betul-betul itu. Ya pokoknya gitulah. Ya seperti yang beliau katakan tadi. Jadi penafian itu kadang-kadang disebabkan tidak adanya zat tersebut tidak memiliki sifat atau lawan dari sifat yang dinafikan. Tidak memiliki karakter lawan dari sifat yang dinafikan. Dengan contoh, fala yakunu kamalan, ya sehingga tidak mesti menjadi sempurna. Contoh-contoh, al jidaru la yadhlim, artinya apa di situ? Jidar la yadhlim, tembok tidak berbuat zalim. Tembok tidak berbuat zalim. Ini penafian ada ya, la yadhlim, tidak berbuat zalim, ya kan? Tembok tidak berbuat zalim, menafikan sifat kezaliman terhadap tembok. Apakah dengan menafikan sifat kezaliman dari tembok, tembok itu enggak berbuat zalim, apakah berarti lawan dari perbuatan zalim itu hikmah? Apakah tembok memiliki karakter berbuat kebijaksanaan? Enggak juga. Jadi kadang-kadang, enggak mesti ya, kadang-kadang menafikan sesuatu itu tidak menunjukkan eksistensi lawan dari sifat yang dinafikan terhadap sesuatu itu. Ya enggak? Apalagi contoh lain? Apalagi contoh lain? Ya contohnya ya seperti itu aja lagi. Kambing la yadhlim, kambing tidak bisa berbuat zalim. Bisa juga bisa. Tapi enggak bisa. Tidak mesti dengan berkata kambing itu tidak berbuat zalim. Apakah berarti kalimat nafi tersebut menetapkan bahwasanya lawan dari zalim itu hikmah ada pada kambing? Anda bilang kambing tidak berbuat zalim. Apakah mesti konsekuensi dari kalimat itu sama dengan kambing berlaku adil? Enggak kan? Enggak. Karena apa? Karena memang kambing tidak akan tersifati dengan kebijaksanaan. Paham enggak di sini? Oke. Wa qad yakunu lil 'ajziyan lil qiyam bi fa yakunu naqsa. Dan kadang-kadang penafian itu disebabkan ajz 'anil qiyam bih, ketidakmampuan zat tersebut untuk apa? Fi'il ajziyan lil qiyam bi. Untuk bahasanya enaknya apa tadi udah zikir tadi? Bahasanya enak menyandang sifat tersebut. Sehingga dia menjadi naqs, sifat kekurangan. Ini syair yang empat ini qubayyilatun la yaghdiruna bidhammah atau bidhimmah wa la yadhlimuna an-nasa habbata khardal. Ini agak susah. Dia ini syair namanya hija. Syair hija itu syair ngecengin gitu loh. Syair nyinyir, nyindir. Nyinyir itu banyak omong, tapi nyindir. Qubayyilatun. Dia, mereka adalah suatu kabilah kecil. Dengan lafal Qubayyilah itu tasghir. Tasghir menunjukkan tasghir, isim tasghir kadang menunjukkan pendekatan kasih sayang, kadang menunjukkan tahqir, mengejek, meremehkan, merendahkan. Seperti ya bunaya. Ya bunaya ini tasghir, tapi untuk sayang. Ya bunaya. Ya. Tapi kadang-kadang tasghir untuk merendahkan. Ya. Misal anda bilang kepada anta tuwailib. Itu atom murid kecil gitu. Bisa aja ya untuk merendahkan. Nah, di sini Qubayyilah aslinya qabilah. Kabilah kecil. La yaghdiruna bidhimmah. Tidak melanggar perjanjian atau semisal itu. Ya. Wala yadhlimuna an-nasa, dan tidak menzalimi orang-orang habbata khardal sedikit pun. Ini bait ini enggak bisa untuk pahami apa namanya begitu saja, karena ini ada maksud di bait ini, ada maksud. Di bait ini, syair ini ada dua penafian. Menafikan sifat ghadar, pengkhianatan atau penyelewengan, dan menafikan sifat zulm, kezaliman. Ya. Dan penafian ini disebabkan apa? Tidak bisa melakukan sesuatu. Ya. Padahal ini maksudnya kubayi, dengan ada kubayilah berarti pengejekan, nyindir. Ibarat antum misalnya janji sama ada. Ada janji sama antum nanti besok insyaallah anda belikan mobil buat antum, masya Allah. Dan jadi gitu kemudian besok ngatagi, mana sih mobilnya? Wah, afwan mobilnya anda belum ada. Masya Allah, antum itu orang yang tidak bisa mengingkari janji. Kira-kira gimana kalimat tersebut? Kontras ya? Kontras. Nah, tadi mengingkari sifat, menafikan sifat pengingkaran terhadap janji. Karena antum tidak tersifati dengan lawan dari ini, maka antum tersifati dengan ini sebenarnya. Walaupun zahir kalamnya seperti ini. Ini jadi memahaminya ini enggak langsung begitu saja. Wala yadhlimuna an-nas, dan tidak menzalimi siapapun, masya Allah. Padahal zalim. Baik. Ala kulli hal. Agak ini juga. Nanti insya Allah kita lanjut pada dua pekan mendatang. Pekan depan ana minta izin tidak bisa hadir. Ya. Baik, ini qaidul mukhlas sampai sini dulu insyaallah. Kita langsung bagi ikhwan yang berkesempatan secara kasyfu subuhat, silakan langsung merapat ya. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.